sahur. Woi, Jun, ini lagu for orang-orang yang malas membangun sahur dan dong didengarin ini lagu. Kita bangun sahur monika siang. Monikiranya gagal ini lagu. Tes. Drama Production. DJ Rama Production.